Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Oke, puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Kita akan mempelajari firman Tuhan hari ini di 1 Korintus pasal yang ke-11. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6 dari 1 Korintus pasal yang ke-11, dari ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-16. Mari kita membacanya karena panjang, jadi Anda perhatikan saja saya membacanya. 1 Korintus 11 ayat 2 hingga 16 tentang hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menutupi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan